Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah a'azzani Allahu wa iyyakum, di malam hari ini kita memasuki akhir-akhir dari bulan Dzulqa'dah. Kalau tidak salah, malam hari ini sudah masuk tanggal 29 Dzulqa'dah, sehingga dalam waktu dekat, mungkin sehari atau dua hari ke depan, kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Sehingga kita harus mempersiapkan diri kita, membekali diri kita dengan ilmu di dalam kita menyongsong bulan suci Dzulhijjah. Nah, di antaranya yang harus kita persiapkan terkhusus bagi barang siapa yang sudah meniatkan dirinya untuk berkurban, untuk menyembelih hewan kurban, maka bisa jadi besok hari terakhir kesempatan dia untuk ya memotong kuku ya, atau mencukur rambut ya. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya, Rasulullah bersabda dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, idza dakhala al-ashra, barang siapa yang memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, walahu aw wa indahu udhiyatun, dan dia memiliki hewan kurban. Artinya dia sudah meniatkan untuk melakukan ibadah menyembelih hewan kurban. Yuridu ayyudahi, dia sudah meniatkan untuk menyembelih hewan kurban. Fala ya'khudhanna sya'ran, maka jangan sampai dia sengaja mencukur atau memotong rambut. Ini larangan yang pertama. Rasulullah melarang bagi barang siapa yang sudah meniatkan dirinya untuk berkurban, menyembelih hewan kurban ya, untuk dirinya dan keluarganya, maka fala ya'khudhanna sya'rah, maka janganlah dia sengaja mencukur atau memotong rambut. Wala yaqlimanna dhafran, dan jangan memotong kukunya. Dalam riwayat yang lain disebutkan wala yamas min sya'rihi wa basharihi syai'an, jangan sampai dia sengaja memotong rambutnya atau mengelupas kulitnya. Jadi dari sini, dari riwayat ini ada tiga hal yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam bagi yang sudah meniatkan dirinya untuk ya berkurban. Yang pertama yaitu memotong rambut, kemudian yang kedua memotong kuku, dan yang ketiga mengelupas kulit. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara hal yang perlu juga kita ketahui terkait dengan bulan Dzulhijjah, bahwasanya bulan Dzulhijjah ini salah satu di antara bulan-bulan yang mulia. Ya. Yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36, Allah masukkan bulan Dzulhijjah ini ke dalam arba'atun fiha arba'atun hurum. 4 bulan haram. Ya. Yaitu 3 bulan yang berurutan dan 1 bulan yang terpisah. 3 bulan yang berurutan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36 tersebut, Inna iddatash shuhuri indallahi ithna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 jumlahnya. Jadi ayat ini merupakan nas yang menunjukkan bahwasanya jumlah bulan itu ada 12. Ya. Fi kitabillah, ya. Di dalam kitab yang berisi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak hari penciptaan langit dan bumi, Allah telah menentukan hal ini. Bahwasanya bilangan bulan itu ada 12. Minha arba'atun hurum. Dan di antara ke-12 bulan itu ada 4 yang termasuk bulan haram. Dzalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian mendzalimi diri-diri kalian. Di akhir-akhir ayat ini Allah menyebutkan fala tadhlimu fihinna anfusakum, dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya, qala rahimahullahu wa yahtamil anna ad-dhamira fihin ya'udu ila al-arba'ah al-hurum. Dan ada kemungkinan, ya, bahwasanya dhamir, kata ganti yang ada pada kalimat fihin, ya, fala tadhlimu fihinna anfusakum, dhamir fihin itu ada ihtimal kemungkinan kembalinya ke al-arba'ah al-hurum, 4 bulan haram yang disebutkan sebelumnya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab, ya. Wa anna hadza nahyun lahum 'anidh-dhulm fiha khususan. Maka ayat ini menunjukkan, ya, bahwasanya ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari berbuat zalim secara khusus di bulan-bulan tersebut. Ya, ma'annahi 'anidh-dhulm kulla waqtin li ziyadati tahrimiha. Ini penting yang terakhir ini. Keterangan beliau. Ma'annahi 'anidh-dhulm kulla waqtin li ziyadati tahrimiha. Walaupun, ya, bersamaan dengan larangan dari berbuat zalim itu setiap waktu, tidak terbatas hanya pada 4 bulan tadi. Lalu kenapa di sini disebutkan, dikhususkan dalam ayat ini penyebutan 4 bulan tadi? Fala tadhlimu fihinna anfusakum, kata beliau, liziyadati tahrimiha. Karena keharaman atau pelarangan berbuat zalim di keempat bulan tadi karena lebih besarnya dosa yang akan didapatkan. Artinya, perbuatan zalim yang dilakukan di 4 bulan haram tadi tidak seperti mengerjakan kedzaliman di bulan-bulan yang lain. Dosanya lebih besar. Ancamannya lebih besar. Sehingga Allah mengkhususkan pelarangan dari berbuat zalim di dalam ayat ini, ya, melebihi bulan-bulan yang lain. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini pun juga sebagai nasihat untuk kita semua lebih ya, menjaga diri kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan zalim dengan segala macam bentuknya, terkhusus di bulan-bulan haram ini. Ya. Nah. Kemudian ikhwani fillah a'azzani Allahu wa iyyakum, selain itu ya, selain kita harus waspada menjaga diri kita jangan sampai kita berbuat zalim terkhusus di bulan-bulan haram ini, kita juga disyariatkan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan-amalan soleh terkhusus di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari di mana amalan soleh yang dikerjakan padanya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Yang beliau maksud adalah ayyamul ashr, al-awwal min dzulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Tidaklah ada hari-hari atau tidak ada amalan soleh yang dikerjakan ya, pada hari-hari yang lebih dicintai Allah dibandingkan dikerjakan di hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat yang mendengar sabda Rasul ini bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apa juga ya, jihad tidak bisa menyamai pahala amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut. Apakah pahala jihad pun ya, amalan jihad pun fisabilillah tidak bisa menyamai keutamaan amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tersebut? Maka Rasulullah pun menjawab, "Qala la." Ya, jihad juga tidak. Walal jihad fi sabilillah, kata beliau. Tidak pula jihad fi sabilillah. Tidak bisa menyamai keutamaan amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai beliau ketika ditanya, beliau menegaskan, walal jihad fi sabilillah illa rajulun, tapi beliau memperkecualikan, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika syai'un, kecuali ya, seorang yang keluar ya, untuk berjihad membawa jiwa dan hartanya dan tidak kembali sedikit pun ya, tidak kembali, baik jiwanya maupun hartanya tidak kembali, artinya dia gugur di medan jihad bersama hartanya. Ya, ini yang bisa menyamai keutamaan amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga kita, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, nasihat untuk ana pribadi dan kepada antum sekalian, untuk kita memperbanyak al-amal as-salihah, amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan berbagai macam. Ya. Amalan soleh bisa kita kerjakan, solat sunnah, ya, salawatun nafilah, solat-solat nawafil, ya. Begitu juga saum, puasa sunnah, ya. Adhkar, zikir-zikir, qiraatul Quran dan sebagainya, sodakoh, ya. Semuanya bisa kita kerjakan. Nah, demikian, ya. Beberapa hal yang perlu untuk kita ingat terkait dengan bulan Dzulhijjah. Dan juga nanti jangan sampai kita lupa ya, mengerjakan puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah, karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyebutkan keutamaannya. Ketika beliau ditanya tentang keutamaan puasa Arafah, maka beliau menjawab, yukaffir as-sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita akan masuki pembahasan kitab Sulus Sunnah. Sampai kita pada pembahasan yang baru setelah kita selesai dari rangkaian pembahasan tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu ta'atu ulatil umur, menaati pemerintah muslim. Kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu bab tentang qitalul lusus wal khawarij jaizun. Qitalul lusus wal khawarij jaizun, memerangi al-lusus, itu jamak dari lis, bisa diartikan pencuri atau perampok atau orang yang sengaja menyerang wal khawarij jaiz, memerangi mereka adalah diperbolehkan di dalam syariat. Untuk rinciannya akan kita baca ucapan al-Imam Muhammad rahimahullah dan syarih. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Usulis Sunnah, wa qitalul lusus wal khawarij jaizun, dan memerangi al-lusus, bentuk jamak dari lis, pencuri atau perampok atau yang semisalnya, wal khawarij, dan juga memerangi orang-orang khawarij, jaizun, diperbolehkan di dalam syariat. Idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi falahu ayyuqatil an nafsihi wa malihi wa yadfa' anha bikulli ma yaqdir. Jika mereka menyerang seseorang berusaha untuk membahayakan jiwanya atau ingin merampas hartanya, falahu, maka bagi pria yang diserang tadi diizinkan untuk ayyuqatil an nafsihi wa malihi, diizinkan untuk melawan, mempertahankan diri untuk membela atau mempertahankan jiwanya dan hartanya. Wa yadfa anha bikulli ma yaqdir, dan di syariatkan pula baginya untuk mempertahankan dirinya dengan segala apa yang dia mampu. Walaisa lahu idza faraquhu aw tarakuhu ayyatlubahum, akan tapi tidak diizinkan baginya jika si para penyerang tadi telah melarikan diri meninggalkannya, tidak diizinkan baginya, bagi yang diserang tadi, tidak boleh untuk ayat lubahum, tidak boleh untuk mengejarnya. Tidak boleh untuk mengejarnya. Walayat tabi atharahum, dan menyelidiki, mencari-cari di mana tempat persembunyiannya, mencari jejaknya. Tidak diizinkan. Dan tidak diperlukan yang seperti ini. Laisa li ahadin illa al-imam awlat al-muslimin. Hal ini yaitu mencari jejak para penyerang tadi, kemudian mencarinya dan berusaha untuk menangkapnya, hal ini tidaklah diizinkan bagi seorang pun kecuali oleh, ya, diizinkan bagi imam, bagi pemimpin atau penguasa, awulatil muslimin, ya, yaitu hanya diizinkan bagi penguasa kaum muslimin. Wa innama lahu ayyadfa'a nafsihi fi maqamihi dzalik, hanyalah yang diperbolehkan baginya, yang diizinkan dan diperbolehkan bagi yang diserang tadi, hanyalah untuk mempertahankan dirinya, ya, di tempatnya ketika dia diserang. Kalau si penyerang sudah melarikan diri, ya, baik itu perampok atau pencuri, ya, sudah melarikan diri, maka tidak diizinkan baginya untuk mengejar. Tidak diizinkan bagi si korban untuk mengejarnya. Qala rahimallahu wa yanwi bijuhdihi alla yaqtula ahadan, dan si korban ketika dia mempertahankan dirinya, ya, melawan untuk mempertahankan dirinya dan hartanya, hendaknya dia meniatkan di dalam perlawanannya itu jangan sampai dia membunuh seorang pun. Ya, jadi tidak boleh pihak yang diserang atau korban meniatkan untuk membunuh si penyerang tadi, ya, baik pencuri atau perampoknya tadi, ya, dia meniatkan untuk membunuh si perampok tadi atau pencuri tadi, tidak boleh, ya, yang seperti ini tidak boleh. Hendaknya dia meniatkan perlawanannya itu jangan sampai membunuh, ya, pihak yang menyerang tadi. Fa'in mata ala yadaihi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'rakah fa'ab'adallahu al-maqtula wa'in qutila hadha fi tilkal hal wahuwa yadfa'an nafsihi wa malihi rajautu lahu as-shahadah. Ya, adapun jika pihak yang menyerang tadi, ya, si penjahat tadi berusaha mempertahankan dirinya, ya, tapi dia tidak mau melarikan diri, dia tetap terus melawan, ya, sampai akhirnya dia terbunuh, ya, ini pihak yang penyerang, penjahatnya. Kalau sampai terbunuh si penjahat tadi, فَبَعَدَ اللَّهُ الْمَقْتُولُ, maka Allah akan menjauhkan si penjahat yang terbunuh tadi, ya, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in qutila hadha, adapun pihak korban, jika dia terbunuh, ya, setelah dia berusaha mempertahankan dirinya atau hartanya atau keluarganya, akhirnya dia terbunuh di tangan si penjahat, ya, pada kondisi itu dalam keadaan dia berusaha untuk mempertahankan jiwanya dan hartanya, maka kata Imam Muhammad, rajautu lahu syahadah, maka aku berharap dia mendapatkan asyhadah, ya, aku berharap dia mati syahid. Kama ja'a fil ahadith, sebagaimana yang telah datang di dalam hadith. Wa jami'ul athari fi hadha innama umira biqitalihi, dan seluruh athar riwayat di dalam permasalahan ini, ya, menyebutkan perintah untuk memerangi saja, menyebutkan perintah untuk melawan saja, ya, tidak ada perintah untuk membunuh, ya. Kita akan baca hadisnya nanti. Walam yu'mar biqatlihi walattiba'ihi, dan tidak ada perintah baik dalam hadis-hadis maupun riwayat-riwayat perintah untuk membunuh si penjahat tadi maupun mencari-carinya, ya, mencari jejaknya dan berusaha menangkapnya. Wala yujizu 'alaihi in suri'a aw kana jarihan wa in akhadahu asiran falaysa lahu ayyaqtulahu. Begitu juga, ya, wala yujizu, dalam sebagian nuskhah disebutkan wala yajhaz, ya, alaihi in suri'a au kana jarihan, dan tidak boleh bagi si korban, ya, pihak yang diserang, jika si penjahat tadi sudah berhasil dilumpuhkan, ya, bisa berhasil dilumpuhkan, ya, diikat tangannya, kemudian dilemahkan, sudah tidak bisa lagi melawan, atau dalam keadaan dia terluka, maka tidak boleh bagi pihak korban atau pihak yang diserang melampiaskan emosinya kemudian membunuh si penjahat tadi. Tetap tidak diperbolehkan. Wa in akhadahu asiran, atau menawan si penjahat tadi ditawan, ya, kalah, berhasil dikalahkan, dilumpuhkan, kemudian ditawan, falaisa lahu ayyaqtulah, tetap bagi pihak korban tidak boleh untuk membunuhnya. Wala yuqima alaihil had, dan tidak boleh menegakkan hukum had atas penjahat tadi. Misalnya, ya, misalnya dalam sebuah kasus, misalnya si penjahat tadi bisa berhasil, ya, seorang pencuri misalnya memasuki sebuah rumah, kemudian pemilik rumah melakukan perlawanan, tapi pihak penjahat berhasil membunuh salah satu anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Tapi kemudian dilawan, dan akhirnya si penjahat tadi, pencuri tadi bisa dilumpuhkan, bisa dikalahkan, ya, ditawan oleh pihak pemilik rumah. Tidak boleh kemudian si pemilik rumah, saya akan menegakkan hukum had atas pencuri ini, karena dia sudah membunuh keluarga saya. Ya, kemudian dihukum had dia. Tidak boleh. Ya, ini bukan kewenangannya. Walakin yarfa'u amrohu ila man wallahu Allah fayahkumu fihi. Akan tapi, yang benar bagaimana? Dia mengangkat perkara ini, ya, melaporkan perkara ini kepada pihak yang berwenang, kepada pemerintah, ya, kepada pihak yang berwajib, ya, semisal kepolisian, ya, atau pihak keamanan. Kemudian pihak yang berwajib itulah yang berhak untuk menentukan hukum atasnya, atas si penjahat tadi. Jadi tidak boleh, kalau diistilahkan sekarang, tidak boleh main hakim sendiri. Ini bimbingan syariat, bahkan di antara prinsip sunnah. Ya. Karena apa? Menentukan hukum itu bukan hak rakyat, tapi hak para penguasa atau pemerintah. Dan ini dipegang teguh oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai pun dalam permasalahan seperti ini. Ya. Tidak boleh kemudian karena emosi, ya, yang sekarang marak terjadi, ya, perampok atau penjambret, cuma jambret, mungkin dompet isinya cuma 100 ribu, dihakimi massa sampai meninggal, tewas. Ini tidak boleh. Ini main hukum sendiri, main hakim sendiri. Yang seperti ini tidak diizinkan di dalam syariat. Baik, kita baca penjelasan dari Syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala. Qala Hafizahullah, fahadihi tafasil في قتال الخوارج والصائلين والبغاة مأخوذة من أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. Dan ini adalah rincian di dalam permasalahan hukum memerangi orang-orang khawarij dan orang-orang as-sa'ilin, para penjahat, perampok, pencuri atau penyerang, wal-bugha, dan orang-orang yang memberontak. Diambil rincian ini dari hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dasar hukumnya adalah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau ditanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, sa'alahu rajulun, beliau ditanya oleh seorang pria. Qala, pria tadi bertanya, ara'aita in arada rajulun akhadha mali. Ya. Bertanya kepada Rasulullah, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah jika ada seorang yang berusaha untuk merampas hartaku? Maka Rasulullah menjawab, la tu'tihi, jangan engkau berikan hartamu. Ya. Jangan engkau berikan, karena dia mengambil hartamu dengan tanpa hak. Karena dia telah berusaha mengambil hartamu dengan cara yang zalim. Maka kata Rasulullah, la tu'tihi, jangan engkau beri dia. Jangan engkau serahkan hartamu. Ya. Qala, maka si pria tadi bertanya kembali, fa in qatalani, Lalu bagaimana pria yang berusaha untuk merampas hartaku tadi berusaha untuk menyerangku? Qala, maka Rasulullah pun menjawab, qatilhu, lawan dia. Ya. Lawan, jangan menyerah, ya, seperti itu. Qala fa in qatalani, si pria tadi bertanya kembali. Lalu bagaimana jika orang yang penjahat tadi berhasil membunuhku? Maka Rasulullah menjawab, fa anta syahid, engkau mati dalam keadaan syahid. Ya. Engkau meninggal dalam keadaan syahid. Qala fa in qataltu, lalu bagaimana jika aku yang berhasil membunuhnya? Berhasil membunuh si penjahat tadi. Ya. Walaupun mungkin dia tidak meniatkan, ya, walaupun dia tidak meniatkan untuk membunuh si penjahat tadi, tapi karena terus berusaha untuk merampas hartanya, kemudian terus dilawan, akhirnya terbunuh. Ya. Bagaimana jika aku berhasil membunuh si penjahat tadi? Qala, maka Rasulullah menjawab, finnar, si penjahat tadi tempatnya di neraka. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang berikutnya, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahumullah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa man qutila duna nafsihi fa huwa syahidun." Barang siapa yang terbunuh dalam keadaan atau dalam rangka mempertahankan jiwanya, ya, barang siapa yang terbunuh dalam kondisi dia mempertahankan jiwanya, fahuwa syahid, maka dia pun terbunuh dalam keadaan syahid. Wa man qutila duna malihi fahuwa syahid, dan barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan hartanya, maka dia pun terbunuh dalam keadaan syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, dan barang siapa yang terbunuh dalam rangka untuk mempertahankan agamanya, maka dia terbunuh dalam keadaan syahid. Ya. Hadis yang sangat jelas yang menunjukkan keutamaan seorang yang berjihad, ya, melawan penjahat untuk mempertahankan dirinya atau hartanya atau agamanya. Qala hafizahullahu ta'ala, فَإِذَا اُعْتُدِيَ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي مَالِهِ أَوْ خُرَمِهِ أَوْ نَفْسِهِ فَلَهُ أَيُّدَافِعَ. Jika seseorang, ya, didzalimi, jika ada seorang didzalimi, ya, فِي مَالِهِ, baik dalam hartanya, berusaha dirampas hartanya, أَوْ خُرَمِهِ, atau, ya, ini keluarganya, au nafsihi, atau dirinya, ya, dia diserang, falahu ayyudafi', maka baginya, ya, diizinkan baginya untuk melawan, bahkan disyariatkan baginya untuk melawan. Wabillati hiya ahsan la yaqsud al-qatl, tapi melawan dengan cara yang paling ringan. Ya, ini maksudnya, wabillati hiya ahsan la yaqsud al-qatl, melawan dengan cara yang paling ringan dan tidak meniatkan untuk membunuh si penyerang atau penjahat tadi. Yadfa billati hiya ahsan, dia melawan dengan cara yang paling ringan. Ya. Kalau cuma cukup dengan digertak, ya jangan sampai, ya, melukai. Nah, tapi kalau tidak cukup, gertakan tidak cukup, harus dengan fisik, ya, fisik. Artinya dengan tahapan-tahapan, ya, berusaha dengan cara yang paling ringan, melawan, mempertahankan diri dengan cara yang paling ringan. Kalau dengan cara yang paling ringan saja sudah, ya, tertolak bahaya tadi, maka tidak perlu mengambil cara yang lebih berat. Wa idza adda al-amru ila ay yaqtulahu fa innahu fi hadhihi al-halah la yahtam biqatlihi. Coba dilihat di cetakan antum, apa itu tulisannya, gimana? Wa la yahtam biqatlihi. Sama, gitu juga. Yahtam atau yattahim. Atau yuttaham. Taknya dulu atau hak dulu? Punya antum, Abu Kasya? Habis ya. Hak, tak, mim. Atau tak dulu baru hak. Ketemu enggak? Coba lihat. Ah, taib ya. Ternyata ada perbedaan nuskhah. Coba lihat yang fotokopian. Mereka yang fotokopian. Nah, coba lihat. Nah, ini namanya muqabalatun nuskhah, membandingkan nuskhah-nuskhah yang ada. Diambil mana yang lebih tepat maknanya. Taib ya, kalau dicetakan ana tertulis ya di ucapan beliau, faida addal amru ila ayyaqtulahu fa innahu fi hadhil halah la yahtam biqatlihi. Sama juga yang di fotokopian juga sama seperti itu, tapi dicetakan ini, dicetakan yang lain tertulis la ya'tham, ya la ya'tham. Wallahu ta'ala alam, ini mungkin makna yang lebih tepat ya, ini makna yang lebih tepat. La ya'tham. Sama khairan. Jadi, mungkin dibetulkan. Wa idza addal amr ila ayyaqtulahu fa innahu fi hadhihi al-halah la ya'tham biqatlihi. Jika kondisinya ya, pihak yang diserang atau si korban tadi ketika melawan akhirnya berhasil atau ya sudah terpaksa harus membunuh si penjahat tadi, akhirnya si penjahat pun terbunuh dalam kondisi tersebut, la ya'tham biqatlihi, maka pihak korban yang melakukan perlawanan tadi tidak berdosa ya, tidak berdosa atas ya perbuatannya membunuh si penjahat tadi, karena dia harus melakukannya, kalau tidak dirinya yang terbunuh ya. Nah, jadi tidak kemudian korban yang melakukan perlawanan kemudian membunuh si penjahat, kemudian dia dihukumi sebagai pembunuh ya. Tidak ya, dia tidak berdosa atas perlawanannya tersebut. Dan sebaliknya, wa in qutila fahuwa syahid. Dan jika dia yang terbunuh, si korban tadi terbunuh, maka dia dalam kondisi syahid. Mati syahid. Faddifa'u anil mal wa anil 'arad wanil ir ya wan wanin nafs fi mithli hadhihi al ahwal ajaza al syari'u lil mu'tada alayhi ay yudafi' an nafsihi wa malihi wa huramihi. Maka perlawanan ya untuk mempertahankan harta, kehormatan, jiwa dalam kondisi-kondisi yang seperti ini diperbolehkan oleh syari' ya, oleh Allah diizinkan oleh Rasulnya juga ya, diizinkan bagi orang yang dizalimi yaitu pihak korban untuk mempertahankan jiwanya, hartanya dan keluarganya. Bal aujaba ba'dul ulama ad-difa'a 'anil hurumat zaujatihi wa ukhtihi an harimihi yajib 'alaihi ayyudafi 'an dzalik. Bahkan sebagian ulama mewajibkan, tidak hanya mengizinkan ya, tidak hanya memperbolehkan, bahkan mewajibkan, hukumnya wajib. Sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib untuk melawan ya, melawan penjahat yang berusaha untuk membahayakan keluarganya, istrinya atau saudara perempuannya ya, atau keluarga yang ada di bawah tanggungannya ya. Sebagian ulama menyatakan wajib hukumnya, hukumnya untuk membela mereka. Ya. Faida dafa'a dzalika bi adnal asbab falhamdulillah. Jika dia berhasil melawan penjahat tadi dengan cara yang paling ringan, ya, walhamdulillah. Ya. Itu yang diharapkan. ya, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan, melawan dengan cara yang paling ringan terlebih dahulu. Jika bisa berhasil, ya, baik pencurinya kalah maupun lari, ya, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Fa'in adal amru fin nihaya ila qatlihi fala isma alaihi wal maqtul finnar. Adapun jika harus dilawan dengan fisik, ya, sampai akhirnya di penghujung atau di akhir peristiwa tersebut, ya, berujung pada kematian si penjahat, ya, maka tidak ada dosa bagi korban yang melawan tadi. Adapun penjahat yang terbunuh, ya, dia di neraka karena dia telah melakukan dosa besar, yaitu menzalimi orang lain. In qutilal mu'tada alaihi fahuwa syahidun insyaallah. Adapun jika pihak yang dizalimi, ya, itu al-mu'tada alaihi. Jadi di sini ada istilah al-mu'tadi. Al-mu'tadi itu pihak yang berbuat zalim. Kalau al-mu'tada alaihi, pihak yang dizalimi. Jika pihak yang dizalimi atau pihak korban meninggal, ya, maka dia syahid insyaallah. Ya'ni yakunu binafsihi qasidan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi catatan, ya, yang perlu, ya, diketahui, yakni pihak korban yang melakukan perlawanan tadi dan akhirnya dia berhasil terbunuh, hendaknya dia meniatkan di dalam jiwanya, di dalam hatinya, dia niatkan untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diniatkan untuk ikhlas. Melawan penjahat pun harus diniatkan ikhlas untuk mengharap wajah Allah. Multaziman bisyar'illah, dalam rangka mengamalkan syariat Allah. Laisa mujarrada ad-difa' ani nafs, tidak hanya sekedar untuk melawan atau mempertahankan jiwanya. Li'annal a'mal bin niyat, karena setiap amalan itu ada niatnya. Allahu abaha li wa ajazali bal aujabali ad-difa'a an nafsi wa mali au ajaza li dzalika. Hendaknya pihak korban ketika dia melawan penjahat, dia, ya, yastahdir fi qalbihi, menghadirkan niat di dalam hatinya bahwasanya Allah mengizinkan saya untuk melawan, ya, Allah telah membolehkan saya untuk melawan, bahkan, ya, kata sebagian ulama, mewajibkan saya untuk melawan, ya, untuk mempertahankan jiwa saya dan harta saya, ya, dan dia niatkan perlawanannya itu untuk mengharap wajah Allah, terlebih lagi jika, ya, bahaya mengancam keluarganya, istrinya, anaknya, ya, kerabatnya. Nah, maka dia niatkan untuk mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas lillahi jalla fi'ula. Maka ketika dia terbunuh dalam kondisi seperti itu, dia meninggal terbunuh dalam keadaan syahid insyaallah. Qala hafidhahullahu ta'ala, fal imam Ahmad rahimahullah bana hadhil mas'ala ta'ala hadhil ahadith. Maka imam Ahmad di dalam ucapan beliau membangun permasalahan ini, yaitu beliau mengucapkan apa yang beliau ucapkan tersebut, beliau bangun di atas hadis-hadis yang sudah disebutkan tadi. Wa yaqsud anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam abaha qitalahu wa lam yubih qatlahu. Dan beliau meniatkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih tadi, baik yang riwayat Muslim maupun yang riwayat Tirmidzi atau Abu Dawud, Rasulullah membolehkan untuk melawan si penjahat, ya, tapi beliau tidak membolehkan untuk membunuh si penjahat tadi, ya. Syara'al qital wa lam yashra' qatlahu. Beliau mensyariatkan, ya, melawan penjahat tapi tidak mensyariatkan untuk membunuh si penjahat tadi. Berbeda antara melawan dengan membunuh, ya. Melawan tidak harus membunuh, ya. Tadi yang sudah disebutkan, melawan dilakukan dengan cara yang paling ringan. Kalau dengan cara yang paling ringan saja sudah, ya, ya, terhindarkan bahaya atau hilang bahaya, maka itu yang diharapkan. Nah, fa anta la tanwi qatlahu innama tanwi mudafa'atahu. Engkau, ya, ketika melawan hendaknya meniatkan, jangan sampai engkau meniatkan untuk membunuh si penjahat tadi, ya. Jangan sampai ketika engkau melawan, meniatkan untuk membunuh. Innama tanwimu dafa'atahu. Yang kau niatkan adalah untuk melawan si penjahat tadi, untuk mengusirnya. Ya, untuk mengusirnya. Kalau dia lari, ya, melarikan diri, ya sudah. Tidak perlu dikejar, kemudian di ya, dikejar-kejar, dihabisi, ya, disiksa. Tidak seperti itu, ya. Kalau dia sudah lari, ya sudah. Nah, tapi kita laporkan ke polisi, ya. Atau kalau bisa kita tangkap, ya. Nah, kemudian kita laporkan polisi untuk diproses. Fa in dafa'a falhamdulillah. Jika bisa, ya, bisa dilawan, bisa dicegah, ya. Artinya si penjahat tadi bisa kalah, melarikan diri, ya. Walhamdulillah. Fa in lam yandafi illa biqatlihi falhukmu maqalahu ar-rasul al-karim alaihi salatu wassalam. Adapun jika si penjahat tadi tidak bisa dilumpuhkan kecuali dengan dibunuh, dia terus melawan, bahkan berusaha untuk membunuh korban, maka si korban pun harus melawan, ya. Nah, harus melawan, ya. Kalau sampai, ya, membunuh si penjahat tadi, maka hukumnya adalah sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bagaimana hukumnya? Tadi yang sudah disebutkan ketika beliau ditanya, fa in qutiltu, bagaimana jika aku terbunuh? Anta syahid. Wa idza qataltuhu, adapun jika aku membunuhnya, maka Rasulullah menjawab finnar. Ya. Hadzal mu'tadi finnar idza qutil. Penjahat yang berbuat zalim tadi jika terbunuh, ya, dia di neraka. Wal mu'tada alaihi idza qutila syahid. Adapun orang yang dizalimi korbannya jika terbunuh, maka dia syahid. Wa idza waqa'a asiran fi yadika aw jarihan la taqdi alaihi. La taqdi alaihi. Jika si penjahat tadi bisa dilumpuhkan, kemudian bisa ditawan, ya, di bawah kekuasaanmu, atau dia terluka, la taqdi alaihi. Tidak boleh, ya. Jangan engkau membunuhnya. Laisa laka haqqun an tajhas alaihi. Engkau tidak memiliki hak untuk membunuh si penjahat tadi. Ya, ini peringatan. Jangan sampai kita emosi, terbawa emosi, kemudian kita melampiaskan emosi kita dengan membunuh si penjahat tadi. Tidak boleh, karena kita tidak memiliki hak atas itu. Idza walla mudbiran laisa laka antatba'ahu. Jika si penjahat tadi juga lari, ya, melarikan diri, kabur, maka tidak boleh bagimu untuk mengikutinya, mengejar-ngejarnya, ya. Intaha syarruhu wa huwal matlub. Ya. Intaha syarruhu wa huwal matlub. Karena telah kejelekannya telah hilang, ya. Dan itulah yang diharapkan, imma bisuqutihi sari'an jarihan, ya. Karena kejelekan si penjahat tadi bisa dihilangkan dengan cara, ya, melumpuhkan si penjahat tadi, ya, sampai dia lemah, terluka. Wa imma bi'an wallal adbar hariban falatatba'hu. Atau dengan yang kedua, dengan mengusirnya sampai dia lari, melarikan diri, ya, maka jangan engkau mengikutinya. Ini mungkin gambarannya, misalnya, ya, kalau misalnya ada seorang, ya, di jalan yang sepi, sedang dalam perjalanan, misalnya membawa mobil dia di jalan yang sepi, tiba-tiba ada rampok. Nah, tiba-tiba ada rampok. Nah, kemudian pihak korban ini melawan, akhirnya si rampok mengurungkan niatnya. Akhirnya dia melarikan diri. Maka tidak boleh bagi korban untuk mengejarnya. Nah, tidak boleh pihak korban untuk mengejarnya kecuali dia niatkan untuk menangkap si, ya. Dia tahu mungkin baru saja melarikan diri, kemudian dia kejar, dia niatkan untuk dia tangkap dan dia serahkan kepada pihak yang berwajib. Yang seperti ini boleh. Gambarannya yang tidak diperbolehkan adalah mengejar, mencari-cari pihak penjahat tadi untuk, ya, melampiaskan emosinya, baik dengan disiksa, ya, maupun dengan sampai dibunuh. Ini yang tidak boleh, ya. Tapi kalau diniatkan untuk menangkap, kemudian diserahkan kepada polisi, maka yang seperti ini boleh insyaallah. Wallahu taala a'lam. Wa idza saqata, qala hafizahullahu taala, wa idza saqata jarihan la tajhaz alaihi. Jika si penjahat tadi sudah terjatuh dalam keadaan terluka, jangan engkau membunuhnya. Wala yajuzu laka dzalik, dan hal itu tidak diperbolehkan bagimu. Li'anna hadza yakunu hina idzin minal udwan. Karena yang seperti ini sesungguhnya adalah perbuatan udwan, perbuatan kezaliman. Jadi kalau sampai pihak korban, ya, si penjahat berhasil dilumpuhkan, kemudian menyerah, ya, tidak bisa lagi melawan, ya, kemudian pihak korban melampiaskan emosinya baik dengan menyiksa maupun sampai membunuhnya, justru yang zalim adalah pihak korbannya tadi. Yang awalnya korban, sebaliknya, menjadi pihak yang zalim. Li'annaka umirta bimuqatalatihi walam tu'mar biqatlihi. Karena sesungguhnya engkau diperintahkan untuk melawannya, bukan untuk membunuhnya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada, ya, ada fi'il qatala sama qatala. Beda, maknanya beda. Qaf kalau diikuti dengan alif, qatala itu maknanya melawan, ya, melakukan perlawanan. Kalau qatala, ya, qafnya pendek, itu artinya membunuh. Jadi berbeda antara qatala dengan qatala. Ya. Nah, kalau qatala masdarnya muqatala. Kalau qatala qafnya pendek, masdarnya al-qatl. Ya. Oleh karena itu di sini ditegaskan oleh Syekh, li'annaka umirta bimuqatalatihi wa lam tu'mar biqatli. Karena sungguhnya engkau diperintahkan untuk melawan, tidak diperintahkan untuk membunuh. Ya. Nah. Qala hafizahullah, wa in waqa'a asiran fi yadika falaysa laka an taqtulahu aw tuqima 'alayhi al-hadda tarfa' sya'nahu sya'na hadzal asir ila wulati al-umur. Ada, dan jika si penjahat tadi bisa dilumpuhkan dan ditawan, ya, di bawah kekuasaanmu, tidak boleh bagimu untuk membunuhnya atau menegakkan hukum had atasnya. Bahkan, ya, yang harus engkau lakukan adalah melaporkan, ya, mengangkat urusannya, melaporkan dan menyerahkan penjahat tadi kepada pihak yang berwajib, kepada pemerintah, kepada pihak penguasa. Wa humul ladzina yunaffidzuna fihi hukmallah aw ma yuridun. Dan merekalah yang berhak untuk menegakkan hukum Allah, atau mereka yang memang berhak untuk memberikan, menjatuhi hukuman, ya. Mungkin akan ada yang bertanya, ya. Mending saya hakimi sendiri, ya. Mending saya hakimi sendiri. Nanti kalau saya serahkan ke pihak yang berwajib, nanti hukumannya ringan, ya, nggak sesuai dengan kedolimannya. Misalnya, ya, misalnya si penjahatnya sudah berhasil membunuh salah satu anggota keluarga yang tinggal di rumahnya, maka salah satu korban yang masih hidup berpikir seperti itu. Kalau saya serahkan ke pihak yang berwajib, nggak akan ditegakkan hukum qisas. Mungkin paling polnya dihukum seumur hidup, tidak dihukum mati. Nah, mending saya habisin saja. Ya. Yang seperti ini mungkin, ya, terpikir, tapi tidak boleh. Ya. Tetap tidak diperbolehkan. Karena apa? In khalafu fal mas'uliyatu alaihim. Jika seandainya pihak yang berwajib tidak menjatuhi hukuman, ya, dengan hukuman yang dibenarkan, yang tepat secara syar'i, maka tanggung jawabnya adalah atas mereka. Tanggung jawabnya adalah dibebankan kepada pemerintah tersebut. Kita hanya melakukan apa yang telah Allah syariatkan kepada kita, yaitu memerangi atau melawan penjahat tadi. Kalau sudah berhasil dilumpuhkan, kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Terserah pihak yang berwajib nanti menghukumi seperti apa, itu urusan mereka dan tanggung jawab mereka di hadapan Allah nanti. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Bismillahi ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.